Kalau orang bisa melihat alam gaib, itu kemungkinan besar itu kemasukan jin dia, atau dibantu oleh jin, terganggu oleh jin dia sebetulnya. Bisa insyaallah. Contoh saya punya pengalaman lah. Ada tetangga yang seperti itu. Dia awalnya itu melihat ya. Jadi di kos kemudian dibilangin sama yang punya kos, jangan masuk ke WC yang sini nih kalau malam. Ternyata dia masuk situ lihat makhluk yang besar tuh, istilahnya gendruwo lah kalau sini. Terus masuk kamar dia melihat perempuan di atas itu, ketawa-ketawa, dia takut. Nah sejak itu dia bisa melihat alam itu, ke sekolah, ke rumah, kemana-mana yang istilahnya kita tuyul, istilahnya apa itu, dia tahu semua, dia lihat semua itu. Ya tersiksa dia. Ke lapangan, lihat di lapangan tuh, di golnya tuh ada yang duduk di sana. Ketemu dukun, nah di sini ada dukun tuh, di sini ada. Ada yang nunggangi itu jinnya itu. Pokoknya dia lihat gitu. Sehingga ya itu khawatir nanti kan lama-lama dia ngomong sendiri dikira orang. Sebetulnya dia ngomong sama makhluk-makhluk itu dia. Akhirnya ya karena khawatir itu terus dirukyah, saya rukyah. Saya bacakan surat Al-Baqarah. Ketika itu dia merasa pusing gitu. Pusing terus itu selalu yang selalu apa menyertai dia itu si perempuan tadi yang dilihat di kamar itu. Akhirnya ketika itu perempuan tuh datang di hadapan dia lagi. Biasanya ketawa-tawa, sekarang merengut dia. Terus habis itu pergi. Setelah selesai baca dia pergi ke belakang muntah-muntah dia apa? Keluar busa itu dari setelah itu sudah enggak normal lagi, sudah enggak melihat alam itu lagi. Jadi dari pengalaman ini wallahu alam, nampaknya orang-orang yang bisa melihat itu ya karena ada istilahnya mungkin dikasih kacamata sama jin ya. Jadi dia bisa menerawang alamnya dia ya.